Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amiya. Igirmiya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bisunnati yaumiddin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita faedah-faedah dari Sirah Nabawiyah. Dari faedah-faedah tarikh Islam, sejarah Islam, yaitu yang akan membahas tentang kehidupan khulafa' ar-rasyidin serta para ulama-ulama yang hidup pada para khalifah, ya, para pemimpin kaum muslimin, khulafa' ar-rasyidin, kemudian khulafa' Bani Umayyah dan Abbasiyah, yang mana kita sudah sampai pada khilafah Abbasiyah yang yaitu pada khalifah yang ke 16 yaitu Al-Muqtadir Billah, dan juga sekaligus kita membahas atau mengambil faedah dari ulama-ulama yang semasa dengan para penguasa tersebut. Jadi tujuannya untuk melihat bagaimana perjuangan para umara dan ulama dalam perjuangan Islam sepanjang sejarah Islam, sehingga kita dapat melihat kontribusi antara penguasa dan ulama di dalam menjaga agama yang mulia ini. Maka di beberapa pembahasan di masa kekuasaan para khulafah Abbasiyah atau khilafah Abbasiyah dari masa-masa setiap khalifahnya, jika ada ulama-ulama besar yang wafat dalam kekuasaan mereka, kita membahas sekilas tentang biografi para ulama yang wafat di masa kekuasaan setiap khalifah tersebut. Pada majlis yang kemarin atau dua minggu yang lalu kita telah membahas tentang yaitu biografi, sekilas tentang biografi Imam Nasa'i yang wafat di masa kekuasaan Al-Muqtadir Billah, ya, yang Muqtadir Billah yang beliau wafat pada tahun 303 Hijriah. Maka pada kesempatan ini juga di masa kekuasaan Al-Muqtadir Billah wafat juga salah seorang ulama yang ulama besar di kalangan umat yang terkenal sekali, yaitu Imam Mufassirin, yaitu ahli tafsir yang diakui oleh segenap para ulama, yaitu dikenal dengan Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, yang mana beliau wafat pada tahun 310 Hijriah. Maka kita akan mencoba dalam pertemuan kita kali ini membahas sekilas tentang biografi beliau, agar kita mengenal para ulama kita, dan yang sering juga mungkin dinukil pendapat, penjelasan para ulama tersebut, para ustaz-ustaz kita, para da'i, para kiai, sehingga kita juga dapat mengenal sekilas siapa mereka, di mana bagaimana mereka dalam menuntut ilmu dan apa saja karya-karya ilmiah mereka, dan bagaimana perjuangan mereka di dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan ilmu, ya, bagaimana mereka menggunakan waktunya yang maksimal, ya, dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh akan banyak inspirasi-inspirasi positif yang kita lihat dari kehidupan mereka, karena dengan melihat sejarah para ulama, semoga dengan hal itu termotivasinya diri kita, anak-anak kita, untuk mentoladani mereka, ya, di dalam memperjuangkan agama yang mulia ini, dalam pelajari agama yang mulia ini, ya. Ini tujuan kita dari membahas sekilas dari biografi ulama kita. Karena dengan mengenal mereka, kita akan merasa besar begitu jasa mereka, dan kita juga akan mencintai mereka sebagai orang-orang yang telah berjasa dalam agama Allah, ya, dengan ilmunya, sehingga salah satu tafsir yang paling sangat fenomenal dan sangat monumental di dalam sejarah kajian tafsir sejarah Islam adalah yaitu tafsir Imam At-Tabari. Bahkan para ulama mengatakan semua ahli tafsir setelah Imam At-Tabari itu adalah merujuk, ya, Imam At-Tabari adalah kalau dalam bahasa kitanya, ya, pakarnya ataupun orang yang paling menguasai di dalam bidang ini. Dan beliau bukan hanya pakar dalam bidang tafsir, tetapi beliau juga ahli dalam bidang ilmu lainnya. Jadi yang menyebabkan tafsir beliau ini memiliki kelebihan, keutamaan yang begitu banyak adalah karena beliau membahas, menulis tafsir ini dengan kedisiplinan ilmu yang komprehensif, kata orang sekarang, yaitu yang terintegritas, keilmuan yang terintegritas. Beliau ahli dalam tafsir, ilmu-ilmu Al-Quran, juga ahli dalam ilmu hadis, sanad hadis, mengerti dengan sahih dan dhaifnya hadis. Kita beliau juga ahli dalam sejarah, Maka ada tiga kitab beliau yang monumental ya, yang sangat-sangat dikenal oleh para ulama kitab beliau, dan juga beliau ahli dalam fikih. Maka dalam bahasa ya, dalam bahasa juga demikian. Maka beliau memiliki tafsir yang dikenal dengan Al-Bayan ya, fi ta'wil ayil Quran ya, kemudian Jami'ul Bayan ya, Jami'ul Bayan ya, fi ta'wil ayil Quran. Jadi dalam tafsir, ta'wil itu maksudnya tafsir. Kemudian juga beliau punya Tahdzibul Athar, ini dalam hadis ya, yang kemudian juga beliau punya Tarikh Rusulul Muluk ya. Ini kitab-kitab monumental dari beliau. Dan beliau cukup fenomenal sekali di kalangan para ulama-ulama karena beliau memiliki peranan yang sangat besar dalam menyebarkan ilmu ya, terutama dari tiga bidang ilmu tadi. Dan beliau juga punya kitab namanya Ikhtilaful Fuqaha, di mana beliau di sana mengupas berbagai pandangan-pandangan ahli fikih, dan beliau pun memberikan pandangan-pandangan beliau dari terhadap pendapat tersebut, mana yang lebih kuat. Nah, inilah sosok yang akan kita coba mengenal sekilas tentang ulama yang cukup sering dikenal, yang cukup, bahkan boleh jadi ya dalam setiap hari tidak pernah mungkin nama beliau tidak disebut di muka bumi ini, karena begitu besarnya jasa beliau ya. Karena di dalam pelajaran-pengajaran ya, baik di universitas, di seminar-seminar dia ya, apakah setiap tersebut nama beliau ya, setiap hari orang menggali Al-Qur'an, setiap hari orang menggali tafsir, akan tersebutlah nama beliau di situ ya. Dan juga hadis umpamanya, atau sejarah, pasti akan tersebut nama beliau di situ, karena beliau punya karya yang sangat monumental di dalam bidang ilmu ini. Maka selainnya kita mengenal dan mengenalkan beliau kepada umat ya, biar umat juga termotivasi untuk menggali ilmu yang beliau telah wariskan, terutama tafsir beliau ya. Para pemuda generasi Islam juga bersemangat untuk menteladani beliau, meniru beliau bagaimana dalam kesabaran, perjuangan di dalam menuntut ilmu ya, yang anak-anak yang tidak terpengaruh dengan berbagai masanya ya, di mana di masa-masa usia remaja sering kita memberikan semacam argumentasi toleransi kepada anak, dia masih kecil, dia masih umurnya masih belum cukup untuk serius belajar. Sekarang kita memberikan itu, tapi kalau kita lihat para ulama kita, para salafus soleh, dari umur 9 tahun, dari umur 8 tahun mereka sudah serius ya, sudah serius dalam hidup mereka gitu. Bukan ada lagi istilahnya mejeng sana atau kumpul-kumpul, kongko-kongko, buang-buang waktu, naik gunung turun gunung ya kan, ataupun hal-hal yang kurang berfaedah di dalam hidupnya ya kan. Tidak demikian, mereka justru memberikan jasa yang dikenang oleh umat setelah hidup mereka. Sampai bayangkan setelah beliau wafat, dari sekian abad yang lalu, 310 Hijriah beliau wafat, yang sehari ini kita sudah berada pada tahun 1442 Hijriah, orang masih mengenal beliau, karya beliau masih dimanfaatkan. Kira bagaimana beliau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang suatu bukti bagaimana ketika Allah ingin meninggikan seorang hamba, pahalanya tidak terputus. Sebenarnya kata kala Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam inqata amalu ila min salat. Apabila salah seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga. Di antaranya apa? Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bayangkan setiap hari manusia, bukan satu orang, dua orang mengambil faedah dari kitab tafsir beliau, dari kitab Tahdzibul Athar beliau, dari kitab Tarikh Rusul al-Muluk, dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Tentu ini motivasi bagi kita para da'i, bagi kita para ustaz, bagi kita para tokoh untuk meninggalkan jasa-jasa baik kepada umat, bukan jasa-jasa buruk, pemikiran-pemikiran yang merusak, tetapi pemikiran-pemikiran yang membangun keimanan, ketakwaan umat. Ini yang harus kita wariskan. Taib. Itu sedikit mukadimah ya. Untuk referensi kita dalam biografi beliau ini, sebuah kitab yang sangat bagus ditulis oleh Syekh Ali bin Abdul Aziz bin Ali Ash-Shibil. Itu beliau adalah seorang guru ahli akidah di Jamiatul Imam Muhammad Nusud, telah menulis biografi Imam An-Nujari ini, yaitu judulnya Imam Mufassirin Wal Muhadithin Wal Mu'arikhin. Yaitu tokoh senior dari ahli tafsir, ahli hadis ya, dan ahli sejarah. Abu Ja'far Muhammad Mujarir At-Tabari ya, yang beliau lahir 224 Hijriah dan wafat 310 Hijriah. Siratuhu, aqidatuhu, wa mu'allafatuhu, tentang biografi beliau, akidah beliau, dan juga karya-karya beliau. Jadi ini yang akan kita ambil ya. Kita akan mengambil pembahasan dari banyak dari kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Sibil ini. Baik. Kemudian beliau sebelum menyebutkan biografi Abu Ja'far Tabari lebih jelas, lebih detail, beliau sedikit mengenalkan kondisi kekuasaan di saat beliau hidup, ya. Nah, beliau hidup Abu Ja'far Tabari di masa Mu'tasim sampai pada masa Al-Muqtadir Billah. Ada sekitar 9 penguasa yang beliau lewati, ya, yang beliau hidup di masa itu. Nah, ini suatu hal yang sangat menakjubkan. Jadi beliau hidup di masa-masa di walaupun kondisi politik, ya, di masa-masa kekuasaan, di akhir-akhir kekuasaan Bani Abbasiyah ini, di Muqtadir sebelumnya juga, Al-Muqtafi dan seterusnya, itu kan terjadi kegoncangan politik yang luar biasa. Satu hal yang sangat menakjubkan dari ini semua adalah tidak mempengaruhi tentang perkembangan ilmu agama. Ini suatu hal yang kita lihat. Jadi tidak mempengaruhi kegiatan ulama di dalam berdakwah, kegiatan ulama dalam menyampaikan ilmu agama. Agama, ilmu agama justru semakin berkembang di saat itu. Di sisi lain justru kondisi politik sedang keadaan kurang mendukung, lari-lari keadaan lemah gitulah, ya, kekuasaan. Nah, ini pula kita lihat ulama kita ke mana mereka fokus. Kemana mereka fokus, bagaimana mereka menyelesaikan masalah umat. Ini perlu pula kita lihat dari bagaimana perjuangan ulama dalam menyelesaikan masalah masalah-masalah yang ada di masa mereka. Ya. Maka mereka kita lihat tidak terlalu ikut dia berkecimpung di dunia pergolakan politik itu, tapi mereka fokus bagaimana mendidik umat. Mereka fokus mendidik umat. Bukan berarti tidak penting, ya, politik itu juga mempengaruhi kadang-kadang kondisi, tetapi kita lihat ulama menimbang mana yang lebih maslahah. Mana yang lebih maslahah? Kalau mereka ikut ke sana, pasti mereka terombang-ambing, termakan isu dan termakan berbagai provokasi. Nah, ini suatu kebijakan ulama di masa itu kita lihat, ya, sehingga Imam Ibnu Jarir Tabari, Ibn Khuzaimah, Nasiruddin Al-Marwazi, ada 4 serangkai yang mereka ini berteman, ya. Nanti akan kita ceritakan yang mereka ini namanya Muhammad semua. Jadi mereka bersahabat sama semasa, yaitu, dan mereka ketemu beberapa orang ini di Mesir, ya. Nah, jadi hidup ulama-ulama yang cukup di masa itu, walaupun kondisi politik dalam kondisi yang sangat tidak stabil, tetapi subhanallah, karya-karya ulama lahir luar biasa, ya. Adanya Tabrani ini tidak antara muridnya Tabari, ya kan. Kemudian Muhammad Ar-Ruyani, Muhammad Ar-Ruyani ini juga temannya tadi yang kita sebut, 4 orang tadi beliau, 4 serangkai ini bertemu, yang nama mereka semua Muhammad, ya, nisbah mereka berbeda-beda. Jadi satu faedah yang beliau gali juga dari memulai menulis biografi ini, beliau mencoba melihat kondisi politik saat itu, ya, yang kurang sebetulnya mendukung dari sisi politik. Tetapi subhanallah, perkembangan ilmu dan ulama-ulama, keluar ulama-ulama besar di masa itu. Di masa Abbasiyah kan keluar ulama-ulama besar, adanya Imam Syafi'i yang hidup di masa mereka, Imam Ahmad hidup di masa mereka, ya kan. Terus, ya kan, para ulama-ulama berikutnya, banyak sekali ulama-ulama hadis yang termasuk ulama yang Kutubus Sittah yang telah kita bahas. Kutubus Sittah yang telah kita bahas biografi yang terakhir kemarin, Imam Nasa'i, itu hidup masa mereka semua. Berkembang ilmu, lahirnya karya-karya yang fundamental bagi umat. Subhanallah. Jadi ini suatu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan selalu membela agamanya, akan selalu ada orang yang siap memperjuangkan agama ini, yang memang itu adalah suatu bukti dari apa yang telah dikatakan Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun ummati dhahirina al-haq, akan senantiasa sekelompok dari umat ini berjalan di atas kebenaran, menegakkan kebenaran. La yadurru man khalaf wala man khadalahum, tidak mengendurkan semangat mereka, tidak menghalangi mereka orang-orang yang benci dan memusuhi mereka. Baik, ini yang semangat-semangat ini yang perlu kita selalu miliki, para dai, para ustaz, para tokoh agama, ya. Hendaknya jangan kondisi politik membuat kita kurang bersemangat, justru kondisi-kondisi politik itulah yang semakin memicu kita untuk semakin mendidik umat. Betapa kita lihat masalah-masalah politik itu kadang-kadang solusinya terbaik adalah mengembalikan umat kepada agamanya, kejujuran, amanah, ya. Dan kekurangan dan sumber dari berbanyak masalah adalah ketika lihat keterbelakangan dari agama itu sangat menonjol di kehidupan masyarakat, maka kondisi itu akan berpengaruh kepada politik dan ekonomi, sosial, keamanan dan lain sebagainya. Maka sebetulnya kita yang berada di garis menasihati umat, berjuang adalah orang yang hakikatnya membela bangsa ini, orang yang hakikatnya menasihatkan umat ini, membangun bangsa ini dengan cara yang lebih bijak, ya, damai. Kita ingin baik masyarakat maupun penguasa, pemerintah tetap berada di rel yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu semua cita-cita kita. Baik, maka kita lihat sedikit ya. Beliau menyebutkan Imam At-Tabari ini hidup di masa tebaan abad ketiga. Jadi beliau lahir dari 224 Hijriah dan wafat 310 Hijriah. Jadi dihitung pada akhir abad ketiga Hijriah. Nah, kemudian itu adalah masa yang sangat berkembangnya ilmu. Ya, kita lihat tadi kan lahirnya ulama-ulama yang di hadis, munculnya karya-karya yang monumental dari Kutubus Sittah, ya, Imam Darimi, terus banyak sekali ulama-ulama. Termasuk Ibnu Khuzaimah memiliki kitab tauhid, memiliki sunnah sahih Ibnu Khuzaimah. Banyak sekali ulama-ulama yang luar biasa saat itu lahir, ya, mewariskan kepada umat ilmu yang bermanfaat. Karya-karya monumental dalam ilmu-ilmu, berbagai bidang ilmu, tafsirkah, hadiskah, ya, sejarahkah. Kemudian jadi kaum muslimin benar-benar fokus saat itu kepada ulamanya. Mereka lebih banyak belajar Islam, mengembangkan ilmu gitu. Nah, kemudian di sini disebutkan, ya, Ibnu Jarir dikatakan oleh masih masuk pada generasi, ya, ulama-ulama yang berjumpa dengan ulama salaf yang disebut ulama salaf. Kebanyakan para ulama adalah mengambil dari hadis Rasulullah SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yanulum thumma alladhina yalunum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi kata Rasulullah SAW adalah generasi yang hidup di zamanku, maksudnya yang beriman dengan Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Kemudian thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya itu tabi'in. Thumma alladhina yalun, kemudian atba'at tabi'in. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari ini adalah memiliki guru murid dari atba'at tabi'in secara umum, dan beliau berjumpa dengan murid-murid Imam Syafi'i, dan beliau memang belum sempat ketemu dengan Imam Ahmad walaupun sempat semasa. Dan ketika beliau mau datang ke Baghdad berjumpa Imam Ahmad, dalam perjalanan beliau telah mendapat kabar bahwa Imam Ahmad telah berpulang ke rahmatullah. Nah, ini kisah beliau. Baik, ya. Kemudian juga di masa itu disebutkan bahwa begitu banyaknya muncul gerakan ilmiah yang luar biasa, yaitu karya-karya ulama yang begitu banyak keluar, ya. Baik dalam berbagai ilmu, baikkah ilmu agamanya, ilmu bahasanya, sejarah dan segala macamnya, ya. Kemudian mulai dalam kitab tafsir yang dikarang secara bersanad, yakni hadis-hadis yang menafsirkan ayat-ayat disebutkan dengan sanad. Kemudian kitab-kitab hadis nabawi, ya, hadis-hadis sahih seperti Bukhari, Muslim dan seterusnya, kitab masanid, Musnad Imam Ahmad dan lainnya, mustakhrajat wal ajza, ya, dan kutubus sittah lain sebagainya. Baik. Kemudian, ya, beliau menyebutkan di sini di mana beliau suatu kitab yang paling sangat menempel itu Sahih Bukhari umpamanya, yang wafat 250 Hijriah, yaitu mengambil faedah mendengar Sahih Bukhari ini dipelajari oleh sekitar 90,000 orang pernah mendengar Sahih Bukhari ini. Ya, yang terakhirnya adalah riwayat Muhammad bin Yusuf Al-Piryabi itu, yang wafat 320 Hijriah. Taib. Dan ia mendengar Sahih Bukhari ini dua kali pada tahun 248 Hijriah dan 252 Hijriah. Taib. Kemudian juga beliau menyebutkan di antara bentuk begitu pesatnya perkembangan ilmu agama saat itu adalah, karena memang kita mulai, ya, ketika Ma'mun membuat perpustakaan yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, Al-Hikmah ini, memang intinya kayaknya perpustakaan suatu hal yang sangat penting, ya, dalam bentuk ilmu. Ini disebutkan di mana di masa-masa itu pun berkembangnya madrasah-madrasah, tempat-tempat perkumpulan untuk menuntut ilmu. Kalau kita bahasa kita tentu pondok-pondok pesantren lah, yang berada di berbagai masjid-masjid besar yang di situ diajar para ulama-ulama, wal maktabat ilmiah, dan munculnya berbagai pustaka, perpustakaan-perpustakaan, ya, di daerah. Nah, sehingga berlomba-lombanya untuk membangun wakaf ini disediakan, ya, para pemimpin-pemimpin saat itu berlomba-lomba membuat wakaf, ya, untuk membuat pesantren diwakafkan pada ulama gitu, membuat sebuah perpustakaan diberikan para ulama gitu, diwakaf, ya, bukan seperti kita sekarang, ya, kadang-kadang orang sekarang berwakaf dia tetap ingin bercokol di wakafnya gitu, kadang-kadang malah merecoki wakaf itu terakhir, setelah wakaf itu maju malah direcoki lagi oleh setelah itu, dia ikut campur gitu. Nah, ini kalau zaman dahulu enggak, Pak Umaro itu memberi hadiah para ulama, dia bangunkan perpustakaan atau kepada suatu daerah bangunkan perpustakaan dan sebuah pondok pesantren diserahkan para ulama yang ada di situ. Jadi para ulama, umara, uzara, utujar itu berlomba-lomba membangun pesantren dan mendirikan perpustakaan. Subhanallah. Moga-moga di masa kita ada yang mengikuti perjuangan seperti ini ya, pemimpin-pemimpin yang dalam suatu jasa yang ingin dia buatkan, umpamanya ketika dia menjadi seorang bupati ya, dia memberikan sebuah lembaga Islam yang munafid yang bagus umpamanya ya, kan dia memberikan monumen-monumen untuk agamanya dia ya, bukan malah yang kadang-kadang juga ada ya di masa kita dia membuat monumen masjid yang kadang bentuknya aneh-aneh, tapi maksudnya yang lebih berfaedah dia membangun wakaf itu tanah diwakafkan untuk pendidikan Islam dan juga perpustakaan Islam. Nah, sehingga disebutkan lebih lafala takhlu qaryatun ya fadlan an madinatin min madrasah wa maktabah. Hampir tidak ada daerah kecuali di situ ada madrasah, ada perpustakaan. Subhanallah. Jadi daerah saya punya apalagi kota begitu kata beliau. Nah, ini bagaimana juga berkembang saat itu adalah namanya profesi warraqin wan nusakh watafan membil kitab al khutut. Jadi orang ahli-ahli dalam menulis, ya cepat dalam menulis, indah tulisannya. Jadi dia mengambil upah. Saat itu kan belum ada percetakan, tapi adalah dengan mengupah orang untuk menulis buku. Saya ingin Sahih Bukhari, dibayar seseorang untuk menasakhnya Sahih Bukhari ini, dibayar gitu. Ya ada profesi dulu seperti itu. Profesi orang ada sebagai warraq, pencatat, menusakh, ya sebagai penulis ini, ya, penulis kitab-kitab gitu. Termasuk mushaf juga begitu. Jadi itu ada profesi dulu gitu. Jadi yang indah khotnya tentu akan bayar lebih tinggi gitu ya. Nah, ini perkembangan itu didukung oleh berbagai profesi seperti itu. Apalagi namanya hilaqil ilm atau tempat temu ilmu ya, kajian-kajian ya. Nah, ini luar biasa saat itu. Ini yang membuat perkembangan ulama yang ada di masa itu, anak-anak generasi muda saat itu tumbuh dengan berbeda dengan generasi setelahnya kan. Karena ulamanya menghidupkan masjid, menghidupkan majlis ilmu, sehingga anak-anak itu pikirannya bukan nonton sinetron ya, tapi pikirannya adalah bagaimana datang ke majlis ulama ya. Sampai dikisahkan Imam At-Tabari ini dalam waktu kecilnya itu menghadiri beberapa majlis, itu katanya kami berlari seperti orang gila untuk menghadiri majlis yang lain. Jadi baru selesai di sini biar enggak terlambat di majlis alim ulama ustaz yang lain, guru yang lain, itu dia lari dari rumahnya ini atau tempat ngajarnya ke tempat yang lain. Itu bayangkan. Jadi bukan seperti anak-anak kita masa sekarang lari-lari malah main layang-layang ya. Mereka itu dibayangkan ujari atau bari kita itu seperti orang gila gitu, maksudnya itu berpacu dengan waktu mereka, karena mungkin waktu jarak selesai sebuah kajian, sebuah majlis ilmu dengan majlis ilmu yang mulai yang berikutnya sangat terlalu dekat. Jadi beliau bilang kami berlari, bayangkan. Subhanallah. Ini yang perlu diberikan kepada generasi kita ya, ulul himmah, semangat yang tinggi ya, tidak ada rasa kemalasan, punya ulul himmah, punya kemauan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, dan juga diiringi dengan semangat yang tinggi, usaha yang maksimal. Di sinilah umat yang akan bangkit sebagaimana yang telah ditorehkan dalam sejarah oleh para ulama-ulama kita, di antara seperti yang sedang kita bahas itu Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Baik, banyak sekali sebetulnya kisah-kisah inspiratif di sini ya, yang sangat indah sekali kalau kita bayangkan di masa-masa mereka itu ya. Bagaimana kalau kita melihat waktu masa-masa kita 80-an ya, karena saya baru merasa bagaimana tahu dengan kondisi yang 80-an itu, kita di sore hari yaitu bareng-bareng bawa Al-Quran yang itu isinya bagaimana pelajar Al-Quran, kadang itu juz ammah gitu, masing-masing kita sudah bawa ya, dari jam 4 sore sudah berangkat ke langgar, ke masjid begitu. Bahkan ada yang ke desa lain yaitu belajar ya, berangkat. Subhanallah, terasa indah sekali. Anak-anak membawa sarung berangkat, tidurnya di mana? Tidur di langgar, tidur di masjid, bukan pulang ke rumah kita. Gitu waktu kita masih kecil-kecil dulu gitu. Jadi belajar, setelah belajar nanti, setelah itu nanti sang ustaz bercerita, setelah selesai belajar Al-Qur'an kita dikasih cerita umpamanya sejarah Nabi, sejarah sahabat ya, sebelum tidur terus baru tidur bareng-bareng begitu dulu waktu itu. Majid terasa kelihatan bagaimana anak-anak tidak membuang waktunya saat itu ya. Semoga sekarang masa tentu berubah, ada kemajuan yang perbedaan. Subhanallah, tidak sulit sekarang anak-anak kita diarahkan ya, untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian yang banyak sekali. Setiap hari ada live kajian dari para ustaz-ustaz. Baik, kita masuk pada terjemahan beliau. Langsung saja, waktu membatasi kita. Di mana beliau namanya Abu Ja'far, yaitu kunya beliau Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari Al-Amili, ya. Kemudian ini beliau lahir di Tabaristan, ya. Tabaristan, satu daerah yang terkenal, ya. Itu daerah yang Tabaristan, Uzbekistan, Kazakhstan, ini yang ujung-ujungnya mirip-mirip gitu. Nah, termasuk Afghanistan, daerah-daerah, ya, daerah-daerah Khurasan sana. Nah, beliau di dalam biografi beliau, bila ulama membuat biografi beliau, menyebutkan terjemah biografi beliau dalam kitab-kitab biografi, namanya atau tabaqat atau tarajum, itu para ulama memberikan lakop-lakop yang menunjukkan keilmuan beliau. Al-imam, al-mustahid, al-mufassir, al-muhaddith, jadi ahli. Imam itu maksudnya ulama besar, yaitu, ya. Bukan maksudnya bahasa imam sekarang, kita kan banyak maksudnya imam masjid, ya. Kalau al-imam di kalangan para ulama, lakop al-imam itu berartinya ada seorang ulama yang paling alim. Ya, al-mustahid, itu lakop-lakop yang menunjukkan tentang ketinggian ilmu beliau disebut dengan al-mustahid. Disebutkan dalam biografi beliau, beliau ini mempelajari berbagai madhab. Di antara belajar kepada Al-Muzani dan Rabi', ya, muridnya Imam Syafi'i di Mesir, beliau belajar madhab Syafi'i. Bahkan di awal-awal beliau itu, sebelum sampai pada tingkat mustahid mutlak, beliau banyak mengambil pendapat para Imam Syafi'i, sehingga beliau dikategorikan sebagai bagian dari para ulama Syafi'i, ya. Maka kalau kita lihat dalam karangan biografi para ulama Syafi'iyah, beliau termasuk di kalangan ulama Syafi'iyah. Namun para ulama menyebutkan Hajar lainnya, menyebutkan Zahabi lainnya, beliau setelah itu sampai pada tingkat mustahid. Jadi memiliki ijtihad tersendiri, ya. Dan beliau juga belajar kepada ulama-ulama murid daripada Ibnu Wahab di mazhab Maliki. Kemudian juga belajar kepada salah seorang murid daripada Imam Hanafi. Nah, beliau dalam kitab beliau Ikhtilaful Fuqaha itu membahas pendapat fuqaha itu dan tidak menyebutkan pendapat Imam Ahmad. Ini di antara sebab beliau kena fitnah di Baghdad. Ya, ini nanti akan kita sebutkan mihnah beliau. Beliau juga mendapat ujian, beliau mendapat juga semacam apa namanya? Suatu fitnah kepada beliau. Nah, juga beliau mengalami suatu kondisi yang ya ujian yang beliau hadapi dalam perjalanan dakwah dan ilmu beliau. Nah, ketika ditanya kenapa beliau tidak membahas pendapat-pendapat Imam Ahmad, beliau menyebutkan Imam Ahmad itu adalah seorang ahli hadis, laisa bil faqih, maksudnya bukan memiliki ijtihad yang banyak. Ini di antara pandangan dari beliau, ya, Imam At-Tabari. Nah, ini sehingga beliau disebut al-mustahid, al-mufassir, jelas mana tafsir beliau sangat monumental sekali. Jadi Jami'ul Bayan ini, jadi beliau mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian itu atau Al-Quran dengan hadis dan sebut dengan sanad-sanadnya. Jika tidak ada hadis, beliau akan nukil dari pendapat-pendapat para sahabat, para tabi'in. Dan begitu beliau, ini manhaj tafsir yang benar. Karena kalau kita mau memahami sebuah konteks nas, tentu melalui orang yang fakar dalam memahami masalah itu. Sebenarnya kita mau setiap keahlian dalam setiap bidang ilmu, umpamanya ada rumus-rumus dalam ilmu kesehatan, ada rumus dalam ilmu fisika, itu tak mungkin ditafsirkan oleh ilmu ahli ilmu lain. Yang bisa memahami adalah orang yang fakar dan ahli di bidang itu. Maka kalau kita mau ketika ada kode-kode kesehatan, itu yang memahami orang ahli kesehatan. Jadi tidak mungkin ditafsirkan oleh ahli fisika, nanti kacau, ya kan? Demikian pula rumus-rumus biologi, rumus biofisika, ya orang yang pakar di bidang itu. Nah, begitu pula bagaimana memahami ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya sahabat, mereka yang pakar, mereka yang langsung mendapatkan penjelasan dari Nabi SAW. Kemudian murid para sahabat yang mendapat langsung dari, belajar langsung kepada muridnya Rasulullah SAW, itu para sahabat. Nah, oleh sebab itu, di dalam memahami agama ini, selalu disebutkan merujuk kepada pemahaman salaf. Nah, ini sudah dicontohkan secara nyata praktek oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau Jami'ul Bayan. Konsep ini begitu. Jadi beliau menafsirkan Al-Quran, pertama dicari Al-Quran lain yang menjelaskan makna dan maksud ayat tersebut. Kemudian setelah itu beliau lengkapi dengan hadis-hadis yang bicarakan makna ayat dan hukum-hukum terkandung ayat tersebut. Kemudian dilengkapi pula dengan penjelasan para sahabat atau para tabi'in. Nah, begitu beliau di dalam menafsirkan. Nah, makanya tafsir beliau menjadi suatu tafsir yang sangat sangat berkualitas dari segi keilmiannya. Ya, sehingga maksud dari ayat Al-Quran itu benar-benar tepat karena telah didukung dengan data-data yang dari Al-Quran, dari ayat yang lain ataupun dari hadis Nabi SAW ataupun dari perkataan para sahabat dan para tabi'in, ulama-ulama setelah itu. Nah, ini yang harus kita, konsep kita dalam agama, dan ini memang ini manhaj al-sunnah wal jamaah dalam agama. Karena begitu pesan dari ayat-ayat Al-Qur'an pun hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa kita bila tidak tahu sesuatu tentang urusan agama, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun, tanya ulama. Nah, kalau makanya kita lihat riwayat-riwayat hadis menjelaskan maksud sebuah ayat, lihat pendapat-pendapat sahabat menjelaskan maksud sebuah hadis. Jadi bukan dengan logika dan pemikiran kita. Nah, ini konsep Imam Nujari dalam, maka beliau menyebutkan al-mufassir, al-muhaddits. Ya, beliau juga ahli hadis, karena beliau berjumpa, bahkan beliau hafal banyak hadis. Ya, beliau banyak hafal hadis, bahkan dan beliau juga suatu keistimewaan beliau adalah kehebatan beliau dalam hafalan. Yang ini beliau diuji oleh Abu Muqatil, kalau enggak salah seorang ulama yang beliau belajar sudah berapa lama, dan Abu Muqatil ini orang yang sangat sangat sangat tegas juga orangnya, disebutkan dalam terjemahannya. Nah, ketika anak-anak belajar ke rumah beliau, beliau mencoba mengintip dari balik dindingnya anak-anak yang menunggu mau masuk ke rumahnya. Kan ulama dulu, murid-murid para ulama dulu datang sebelum waktu juga ya. Jadi tidak pas waktu sudah mulai pelajaran baru datang, enggak demikian. Jadi murid-murid itu menunggu di luar rumah sampai pintu dibuka oleh gurunya gitu, mulai jadwal belajar dimulai. Nah, di sini diintip. Kemudian karena begitu melihat dia mau ngetes orang, anak-anak yang belajar sama dia ini, siapa di antara kalian yang hafal pelajaran-pelajaran yang telah kalian pelajari pada pelajaran yang lalu lah begitu. Maka mereka, murid-murid ini saling mandang-mandang, lalu di antara mereka ada yang menunjuk Imam Nujari atau Tabari, mungkin dia gitu. Akhirnya Imam Nujari membacakan semua yang dia sampaikan oleh gurunya. Akhirnya yang boleh masuk untuk belajar langsung dengan guru tadi itulah Imam Nujari atau Tabari, ya, karena begitu takjub dengan hafalan Imam Nujari atau Tabari. Nah, beliau banyak hafal, baru berjumpa, baru berkelana ke berbagai daerah, ya, beliau belajar mulai dari setelah dari daerah ulama-ulama beliau. Dari umur 8 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, 9 tahun beliau sudah menjadi imam, kemudian umur kalau enggak salah 13 tahun beliau sudah keluar belajar mencari ilmu ke Kufah, Basra, Baghdad, kemudian ke Mesir, ke Syam gitu ya, bolak-balik beliau berapa kali beliau ke Mesir, juga ke Syam. Kemudian beliau memang tidak disebutkan beliau pernah tinggal di Makkah dan Madinah, tapi beliau pernah berhaji ya, tentu di situ beliau, tapi tidak pernah disebutkan beliau menetap untuk belajar, tapi hanya untuk melaksanakan ibadah haji. Ini di mana kita lihat jadi ulama-ulama yang telah kita bicarakan biografi mereka, memang dari kecil itu sudah kelihatan bagaimana mereka fokusnya dalam mencari ilmu, tidak menggunakan waktunya untuk bermain-main ya, menikmati kesenangan-kesenangan yang permainan-permainan. Kalau hari ini kita mungkin ada game, ada macam-macam ya gitu. Al-Hafidh, beliau digelari Al-Hafidh karena beliau banyak hafal hadis ya. Kemudian Al-Faqih, ya, beliau karena memang faqih, beliau memiliki istihad yang bagus. Mu'arikh, ahli sejarah, beliau punya kitab yaitu Tarikh Rasul al-Muluk. Al-Allama al-Lughawi, ya, seorang yang alim dan ahli lugah juga. Jadi kalau kita melihat kitab beliau tafsir beliau Jami'ul Bayan itu juga beliau pakar dengan bahasa juga, karena pasti kenapa ini mansuk, kenapa ini takdim, pokoknya iya karena budi, kenapa dahulukan makmul dari amil, beliau akan bahas, karena sehingga maknanya akan terasa sekali kalau orang mengerti bahasa Arab dan memahami Al-Quran itu didukung dengan ilmu yang cukup dari segi peralatan bahasa, dia akan merasakan bagaimana indahnya bahasa Arab itu, begitu jelasnya maknanya, tidak ada keraguan ya, sehingga jelas penekanan-penekanan dari berbagai poin-poin yang dijelaskan dalam Al-Quran itu. Ini pentingnya beliau jawab bahasa. Ats-tsiqah ats-tsabt, jadi beliau adalah ulama yang tsiqah ya. Jadi dari segi hafalannya itu al-muqri, dan beliau juga ahli qiraat. Al-masyhur dalu bidzalik kullih wa hadzal alqab tashruf bihi. Ini adalah gelar yang disebutkan untuk beliau. Kemudian ya, dan beliau ini dikunyai dengan Abu Ja'far tapi tidak menikah. Beliau tidak menikah. Beliau belum sempat menikah. Disebutkan di sini beliau tidak punya istri, sebagaimana beliau tidak menikah tapi memiliki kunia ya. Yaitu dia menyebutkan dirinya, dia mayukan Nabi nafsahu daiman, dia menyebutkan kunianya untuk dirinya seperti Abu Ja'far ya. Kemudian juga dikenal sering disebut Ibnu Jarir ya, sebetulnya nama beliau adalah Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Baik, At-Tabari adalah nisbah kepada tempat lahir beliau, negeri beliau. Kemudian beliau lahir di Tabaristan pada tahun 224 Hijriah, ya, kemudian hidup di sana. Kemudian bapaknya memang seorang yang berkecukupan lah, sehingga dia membayai Imam Mujarir untuk perjalanan menuntut ilmunya, ya. Kemudian bisa dikisahkan bahwa bapaknya melihat anaknya, bapaknya memimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ada Imam Mujarir yang juga berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melemparkan batu kepada orang-orang yang berupaya memusuhi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ bapaknya punya harapan tumuh wa ta'ammu al-amal, cita-cita sebuah anaknya sebagai pembela agama Allah. Dan inilah ini sebab pitabkiri pitabila ilmi. Ini yang menyebabkan dia saat dari kecil sudah menuntut ilmu. Jadi dalam ilmu 7 tahun ya, ilmu 7 tahun dia sudah hafal Al-Qur'an, kemudian menjadi imam dalam umur 8 tahun. Yang tadi salah saya sebutkan umur 8 tahun beliau hafal, tapi beliau hafal 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, 8 tahun sudah menjadi imam, kemudian menulis hadis di umur 9 tahun. 9 tahun sudah belajar ilmu hadis, menulis hadis daripada ulama-ulama Tabaristan, ya. Nah ini bagaimana beliau, ya, kita lihat ya, tidak seperti anak-anak zaman sekarang ya. Anak sekarang malah sudah umur 20-an masih cengeng ya, masih kadang-kadang malah enggak bisa juga mengurus diri sendiri ya. Subhanallah ya, ini suatu perbedaan antara kehidupan salafuna dengan kita sekarang ya, anak-anak kita sekarang. Maka dari itu perlu kita dari kecil mendidik anak-anak kita adalah mandiri, memiliki tanggung jawab ya, tidak memanjakan mereka. Baik. Kemudian ini kisah tadi yang disebutkan, saya sebutkan, kata beliau ini, kunna namdi ila Muhammad Abi Muhammad ibni Ahmad Ad-Daulabi. Jadi dia belajar kepada seorang ulama namanya Ad-Daulabi ini, nadrus alaihi tarikh, itu belajar sejarah di situ. Wa kana fi qaryatin min qura Ray, jadi di daerah lain, di daerah Ray itu ada lagi kajian ulama lainnya. Jadi seperti kita umpamanya dari sebuah desa ke desa lain lagi itu kan. Suma narji nagdu musri'ina kal majanin. Kemudian kalau sudah selesai dari kajian Muhammad Ad-Daulabi ini, kami kembali nagdu, betul-betul berlari, berburu-buru seperti orang gila, kalmajanin, linal haqqa, bidarsi Muhammad Ibn Humayn Ar-Razi. Tujuannya apa? Agar mengejar kajian yang lain, yaitu kajian yaitu seorang alim namanya Muhammad Ibn Humayn Ar-Razi dalam mengaji hadis. Kalau tadi belajar sejarah, kalau ini masalah hadis. Ya. Kemudian juga disebutkan mana Imam Ibn Jarir At-Tabari ini menulis hadis dari ulama ini, dari Muhammad Ibn Humayn Ar-Razi itu sampai sekitar aksar mimiati alf, selebih dari 100,000 hadis ya. Dan kemudian juga belajar kepada dia tafsir, kemudian fikih ya, Abi Muqatil ya, Faqih Rai. Abi Muqatil ini adalah ahli dalam mazhab Hanafi. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Baik. Kemudian kemudian dalam umur 16 tahun beliau sudah ingin belajar ke Baghdad ya, tadi sudah belajar ke Roy dan daerah sekitar Tabaristan, para ulama-ulama di sana. Dan umur 16 tahun beliau sudah mencoba pergi ke Baghdad untuk bertemu Imam Ahmad. Nah ini, jadi 16 tahun itu umur yang masih muda kan toh, anak-anak kita 16 tahun sekarang masih ya, masih cengeng gitu ya. 16 tahun beliau sudah pergi ke Baghdad, jauh lah dari orang tuanya, untuk berjumpa Imam Ahmad. Tetapi ya belum sempat ketemu, Imam Ahmad sudah meninggal. Nah kemudian yang membayarnya adalah orang tuanya, selalu memberikan kiriman buat dia untuk perjalanan menuntut ilmu. Dikisahkan dalam sebuah perjalanan dia menuntut ilmu di Baghdad, dia barangnya dicuri hartanya, dicuri tasnya, nah ranselnya gitu ya, habis nggak ada bekal dia. Sampai dia jual apa? Dia potong lengan bajunya ini, dipotong lengan bajunya, dua kum ini, kum bajunya, itu dijual, itu untuk biaya hidupnya. Ya subhanallah ya, jika kita melihat perjuangan ulama dalam menuntut ilmu itu luar biasa gitu. Jadi beliau, dan juga suatu kisah, beliau bersama empat ulama tadi, di Mesir, beliau pernah kelaparan, kehabisan bekal. Jadi ada Muhammad tadi Ibn Khuzaimah, ada Nasrul Marwazi, kemudian juga ada Muhammad Ar-Rayani, kemudian beliau sendiri. Jadi waktu itu mereka kehabisan bekal di Mesir. Jadi mereka bersama-sama ini. Jadi di antara mereka berembuk lah. Sudah sekian hari ya mereka kehabisan bekal. Berembuk mereka. C siapa di antara kalian yang siap untuk mencari sumbangan lah bahasa kita sekarang, ya minta ke masyarakat sekitar gitu kan. Akhirnya mereka Qur'a itu kalau kita ya cabut lot, siapa yang pergi gitu. Karena mereka enggak ada yang mau minta-minta. Jadi akhirnya kalau enggak salah Nasiruddin Al-Marwazi yang bertugas, yang dapat terpilih sebagai untuk melakukan mencari nafkah untuk meminta sumbangan. Akhirnya Nasiruddin Al-Marwazi meminta izin untuk sholat dua rakaat. Untuk izin sholat dua rakaat. Kemudian dia berdoa. Tiba-tiba ada orang datang mengetuk pintu masjid yang mereka berempat di situ, yang masing-masing memberikan kepada mereka semua yaitu 30 dinar. Ya. Kalau orang itu ditanya, dia mengatakan bahwa khalifah bermimpi, waktu itu memang ada dalam sejarah seorang khalifah bermimpi di siang hari melihat empat orang ini sedang kelaparan. Lalu dia memberikan nasihat kepada pelayan di istananya untuk menyampaikan bantuan ini kepada orang ini. Maka subhanallah, Allah membantu mereka dengan cara lain. Ini dia salah satu karoma dari mereka gitu ya. Empat-empatnya dikasih 30 ribu dinar oleh raja saat itu. Nenek ini, jadi mereka begitu menjaga. Ini juga dikisahkan dalam waroknya ataupun zuhudnya mereka dalam menuntut ilmu. Mereka sama sekali tidak mau untuk mencari semua sumbangan untuk kehidupan mereka. Akhirnya subhanallah, ya Allah memberikan kepada karoma kepada mereka. Dikisahkan ini dalam kehidupan Imam Jarir At-Tabari, ya. Jadi mereka berempat orang itu bersahabat ulama-ulama besar itu. Jadi dalam keadaan sedang kelaparan. Lalu meminta salah seorang mereka yang siap untuk mencari bantuan lah gitu ya, ke masyarakat sekitar atau mencari sumbangan. Akhirnya mereka itu tadi ya pilih siapa yang berangkat. Semua mereka tidak yang mau. Akhirnya diadakanlah cabut lot seperti itu. Akhirnya terpilihlah Muhammad Nasir Al-Marwazi, dan saat dia sholat kemudian berdoa, dan setelah itu Allah Subhanahu wa Taala berikan karomah, yang mana Allah memberikan suatu mimpi kepada raja yang ada saat itu untuk menyampaikan bantuan kepada mereka. Nah, ini juga melihatkan kebaikan. Ini yang selalu kita kupas dalam sejarah tadi, yaitu bagaimana penguasa, bagaimana para ulama, ya penguasa bagaimana mereka, dan juga tidak seluruh perbuatan mereka adalah selalu masalah dunia. Mereka juga memperhatikan kehidupan para ulama, di antara seperti satu kisah yang kita sebutkan sekarang ini. Baik. Beliau memiliki guru-guru yang banyak, ya, Muhammad bin Humaid Ar-Razi tadi yang kita sebutkan, kemudian juga Imran bin Musa Al-Laitsi, kemudian juga Abu Hammam Al-Walid bin Syariah Al-Sukuni. Banyak sekali guru-gurunya. Yang penting ya, bahkan Az-Zahabi mengatakan umam. Jadi banyak sekali gurunya Imam Nujari Tabari ini. Sehingga Zahabi akhirnya setelah menyebutkan nama-nama guru semua, disebutkan wal umam ghairuhum. Dan banyak lagi yang lainnya kata Az-Zahabi. Jadi banyak sekali. Termasuk tadi kita sebutkan Rabi' bin Sulaiman Al-Azdi, ini muridnya Imam Syafi'i, kemudian juga yang kita sebutkan Al-Muzani dan lain-lainnya ya. Kemudian juga Ibn Wahab ya, Al-Misri, dan yang beliau adalah bermazhab Maliki, dan berbagai para ulama-ulama lainnya, karena waktu batas kita, banyak sekali ulama-ulama. Kemudian juga beliau juga sudah kita singgung sedikit tadi, ke Baghdad, Basra, Kufah, berbagai daerah Khurasan, kemudian juga ke Mesir beliau berapa kali di sana. Namun beliau terakhir hidup beliau adalah di Baghdad. Nah, ada kisahnya. Jadi beliau ini ada berapa kali dapat fitnah. Jadi kalau ketika orang di negeri Tabaristan, kita dua kali beliau pulang kampung setelah menuntut ilmu. Nah, terakhir beliau itu melihat banyak kan di Tabaristan sekeliling itu, kita lihat kemarin dalam sejarah kehidupan di masa kekuasaan Al-Muqtadir Billah ini kan banyak aliran-aliran batiniyah, aliran juga kemarin kita sebutkan dengan Syiah Rafidhah. Nah, itu banyak di sekitar Tabaristan termasuk tempat negeri beliau sendiri, dan beliau menulis tentang biografi Abu Bakar dan Umar. Karena beliau banyak mendengar ada orang-orang suka mencela dua sahabat ini. Nah, akhirnya menulis itu beliau, dan beliau akhirnya diadukan kepada tokoh masyarakat, kemudian beliau diancam akan dibunuh. Akhirnya beliau tinggal di Baghdad. Ini menyebutkan beliau tinggal di Baghdad. Nah, beliau menulis kitab itu untuk menelan. Dan kemudian beliau juga menulis tentang biografi Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau juga difitnah adanya tasyayuk, padahal itu tidak benar, ya, nisbah-nisbah itu kepada beliau, ya, fitnah-fitnah tersebut kepada beliau. Karena beliau memang menulis sebuah kitab juga, hadis Ghadir Qum. Nah, jadi anak, karena beliau menulis hadis Ghadir Qum ini ada karena ada ulama lain, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Abi Dawud, ya, Abu Bakar Muhammad bin Abi Dawud itu mengingkari hadis Ghadir Qum. Akhirnya beliau mengupas hadis itu dengan berbagai riwayatnya sehingga ada dua jilid, ya. Akhirnya beliau difitnah lagi. Padahal beliau sebetulnya maksudnya bukan membela pemaham si hadis itu, tapi beliau mengingat hadis Ghadir Qum itu apa kedudukannya. Itu maksudnya ada enggak? Bukan riwayatnya ada kan? Jelas ada. Ada kisahnya, ya, tetapi bukan kisah seperti versinya Syiah. Nah, beliau mencoba menjelaskan itu dengan secara ilmiah. Nah, akhirnya beliau difitnah juga sebagai apa namanya? Prokeh si atas syayuk. Padahal beliau tadi sebelumnya sudah menunjukkan kebatilan pahamnya orang tasyayuk yang menulis, yaitu kehidupan Abu Bakar dan Umar, biografinya. Nah, begitu para ulama biasanya dalam menanggapi persoalan umat yang beliau lihat ada penyimpangan, maka biasa ulama menulis, ya, ini suatu faedah yang dapat kita ambil, beliau menulis hakikatnya bagaimana, menulis hakikatnya bagaimana dalam menyikapi suatu masalah. Nah, itu tidak terlepas dari bagaimana ramainya majlis beliau sehingga beliau juga mendapatkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, di antara sebagian daripada orang-orang bermadzhab Hanabilah yang fanatik. Yang tadi kata gara-gara beliau di dalam kitab Ikhtilaful Fuqaha beliau tidak menyebutkan madzhab Imam Ahmad. Karena juga disebutkan para ulama, kenapa madzhab Imam Ahmad tidak beliau bahas di situ? Karena kan Imam Ahmad itu wafat 204 Hijriah. Ya kan gitu. Kemudian Imam Ahmad 241 Hijriah kalau tidak salah, ya. Kemudian beliau tidak sempat bertemu dengan Imam Ahmad 241 Hijriah beliau wafat, ya, kalau tidak salah. Kemudian, nah, mazhab Imam Ahmad ini kan belum matang, maksudnya belum, berbeda dengan mazhab Imam Maliki, sudah ada murid-muridnya yang mengembangkan mazhabnya, mengkaidahkan istimbat-istimbat hukum. Ya, itu mazhab Hanafi jelas lebih dahulu. Kemudian Syafi'i juga demikian. Adapun Imam masih dalam taraf daur, sedang digodok istilahnya. Maka belum tampak secara jelas mazhabnya Imam Ahmad itu dalam bentuk pemaham fikih secara dasarnya gitu. Nah, itu diantara ulama menyebutkan sehingga belum lagi mempopulerkan mazhab ini, pendapat mazhab Muhammad, murid-murid Muhammad. Beliau tidak mempopulerkan di situ karena beliau juga setingkat dengan murid-murid Muhammad. Ya, beliau kan mau berjumpa dengan Muhammad tapi beliau tidak sempat ketemu dengan Imam Ahmad saat itu. Nah, ini yang menyebabkan beliau difitnah sehingga beliau dibaikot oleh sebagian orang-orang yang fanatik dari mazhab Hambali itu melarang penuntut ilmu untuk datang ke rumah beliau, ya. Nah, itu di antaranya yang terjadi fitnah beliau di Baghdad itu. Kemudian juga beliau tuduh ketika menyebutkan tentang berwuduk yang beliau menyebutkan di riwayat-riwayat beliau disibahkan ketika membahas masalah bolehnya mengusap kaki. Ya, nah, itu mengusap kaki beliau maksud di situ adalah ada membasuh kaki, karena sebelumnya kalau membahas ayat dalam surat Al-Maidah itu tentang bagaimana riwayat sahabat dalam berwudu. Namun beliau menyebutkan bagaimana mengusap boleh bagi masuk al-khufain itu apa maksudnya. Nah, di sini juga orang memahami kesalahpaham tentang penjelasan beliau. Di situ di antara hal beliau menyebutkan di fitnah juga beliau marbahab condong kepada mazhab tasyayyuk. Namun semuanya sudah disebut oleh para ulama, ya, penjelasan hal itu tidak benar. Beliau punya kitab Ramah Sharih Sunnah yang menjelaskan secara tegas tentang akidah beliau, ya, tidak sedikit pun di dalam itu beliau mendukung mazhab-mazhab yang menyimpang dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini tentang hakikat dari fitnah menimpa beliau. Pujian para ulama, tidak sedikit pujian para ulama kepada beliau, sebagaimana telah kita sebutkan tadi di antara ulama-ulama dalam menyebutkan biografi beliau, selalu memuji sebagai imam, ya, alim, alama, al-muhaddis, al-mufassir, al-mu'arrikh, yang menyebutkan pujian-pujian tidak teringat untuk beliau. Taib. Kemudian suatu hal juga diceritakan tentang kehidupan beliau adalah bagaimana beliau selama 40 tahun selalu melalui setiap hari 40 lembar. Jadi selama 40 tahun beliau setiap hari menulis 40 lembar. Dikisahkan, jadi pagi beliau mengajar sampai zuhur, sebelum zuhur beliau istirahat qailulah, kemudian setelah zuhur sampai asar beliau menulis, setelah asar sampai maghrib beliau mengajar. Jadi begitu keteraturan beliau dalam masalah pengembangan ilmu beliau. Nah, ini juga barangkali perlu diambil inspirasi ini oleh para duat, para ustaz, ya. Bagaimana Imam Nujari Tabari dalam bagi waktu dalam mengajar dan antara menulis dan mengajar. Sehingga ketika beliau mau menawarkan menulis tafsir beliau kepada murid-muridnya, ini tafsir yang tadi Al-Bayan, ya, Jami'ul Bayan itu, beliau mengatakan, siapkah kalian menulis tafsir, yaitu atansyatuna, ini apakah kalian punya semangat enggak untuk belajar tafsir? Dia tanya kepada murid-muridnya. Kemudian muridnya bertanya, kenapa kira-kira, berapa kira-kira lamanya kita belajar? Kata Nujari menyebutkan ada sekitar 30 ribu lembar insyaallah. Itu, siap enggak kalian menulis ini 30 ribu lembar, yang ribu halaman, kata Ibnu Jarir. Tuh, muridnya menjawab, ini yafna min ha umur. Ini akan belum selesai, kita sudah pada meninggal, gitu maksud murid-muridnya. Ini kan panjang sekali gitu. Akhirnya beliau imlakkan tafsir itu dalam 3000 halaman. Ya, salah satu alaf, ya 3000 halaman. Itu disebutkan para ulama 3000 lembar halaman atau waraqah gitu. Nah, ini di antara hal bagaimana beliau ulul himmah beliau, ya. Bahkan ada ulama mencoba mengukur umurnya dengan karya-karya beliau, seperti kitab beliau yang Tazibul Athar itu besar, juga Jamul Bayan Tafsir juga besar, kemudian Tarikh Rasulul Muluk juga besar, itu kan kitab yang tiga ini aja, apalagi tambah kitab-kitab yang lebih begitu banyak yang lainnya. Itu pernah dicoba diukur dengan batas ilmunya oleh ulama, bisa setiap hari itu boleh minimal dari semenjak balik sampai dia meninggal, para ulama minimal dalam sehari beliau pasti diukur gitu, dibagi itu 14 halaman minimal gitu. Kemudian perlu kita tahu, ulama dahulu ketika menulis bukan kayak kita sekarang ya, bisa maktabah syamilah, bisa lihat kutub, buku, ada yang sudah dicetak, sudah ada, mudah ya kan, hadis-hadis sudah dikumpul, Sahih Bukhari ada di hadapan kita, bukan kita sekarang, kita aja sekarang masih sudah lengkap, ada kitab-kitab perpustakaan, begitu kita nulis masih makan waktu cukup lama. Tapi kenapa ulama dulu ketika begitu mampu menulis dalam waktu yang singkat, yang kitab begitu besar, karena semuanya sudah di kepala ini gitu. Sudah di kepala semua, riwayat itu hafal semua gitu. Jadi itu yang ditulis oleh muridnya, ditafsirkan, ditulis oleh muridnya, disebutkan riwayatnya, riwayat-riwayat hafal semua. Jadi tidak seperti kita mau tahu riwayatnya, buka dulu kitab ini, ya habis waktu kita kan. Mereka enggak kan, sudah semuanya ilmu sudah dihafal oleh dia, mereka bisa sudah kayak air keluar ketika menyampaikan masalah ilmu yang jelas kepada murid-murid mereka. Makanya begitu banyak tulisan mereka dalam waktu yang singkat kalau dihitung, ya karena mereka memang ilmunya adalah ilmu yang memang betul-betul diberkahi Allah SWT. Jadi ketika menyampaikan itu mengalir kayak air gitu ya, datang saja ilmunya itu, hadis-hadisnya teringat oleh dia, perkataan-perkataan sahabat teringat oleh dia, jadi kumpul kepada murid-muridnya. Itu yang membuat luar biasa ulama-ulama kita ketika menulis di zaman belum adanya percetakan, yang kita tahu semua. Jadi bagaimana kehebatan para ulama kita dalam dan itu kalau ada dalam membuat karya ilmiah. Dan kalau kita lihat karya-karya yang mereka buat itu, hadis-hadis mereka buat, kan ketemu semua sanadnya benar apa, subhanallah ya. Seperti yang menakjubkan itu Syekh Islam Taimiyah yang menulis umpamanya wasatiyah dari asar sampai maghrib, atau kitabnya Al-Hamawiyah dari maghrib ke isya, itu luar biasa nukulnya yang begitu banyak. Ternyata setelah ditahqiq, setelah dicoba dilihat di mana dinukil perkataan-perkataan itu, persis sama di dalam referensi-referensi yang disebutkan para ulama. Ya, ditemukanlah perkataannya di kitab ini, perkataan-perkataan ini, dan itu diungkapkan dengan waktu yang sangat singkat baru tulis. Begitu subhanallah. Begitu luar biasanya hafalan para ulama kita terhadap ilmu. Taib. Di sini sebutkan sedikit oleh beliau, haulai ahli ilmi alladzina yabhasuna al-laila wan nahar, mereka para ulama yang membahas ilmu dalam malam dan siang, yaitu laisa lahum gharna ma ahadin, jadi tidak punya tujuan bersama siapapun, bal yurajihuna qaula hadza sahib taratan wa qaula hadza sahib, jadi mereka tidak ada penatik, tidak ada mendukung pendapat tertentu kecuali sesuai dengan dalil yang ada di hadapan mereka. Nah, ini yang disebutkan mereka adalah istilahnya kebebasan ilmiah mereka tinggi, tidak penatik dengan pendapat tertentu ya. Yang penting adalah pendapat yang beliau pilih, yang beliau dukung adalah sesuai dengan didukung oleh data baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi maupun perkataan para sahabat. Baik, banyak sekali sebetulnya penjelasan dari ini. Murid-murid beliau, di antara murid beliau yang terkenal ada seperti siapa? Yang paling masyhur itu Imam At-Tabrani. Yang punya kitab hadis Majmu'ul Kabir, Mujabul Awsat, Mujabul Shaghir, ya. Dan Ini kita kutip beliau yang itu yang terkenal, Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad Tabrani, yang punya, yang terkenal dengan Sahih Ma'ajim wa Sunan wa Tasanif. Kemudian juga ada lagi Qadi Abu Bakar Ahmad bin Kamil, Qadi Kufa. Kemudian juga Syu'aib bin Abdullah bin Hasan Al-Harani, yang di antara murid beliau yang paling senior. Sebetulnya banyak murid-murid beliau yang terkenal, ya. Ibnu Adi, ini seorang ahli hadis yang punya kitab Ilal Hadis wa Du'afa Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal. Ini murid Ibnu Adi, ini murid daripada Imam At-Tabari. Baik. Masih banyak yang lainnya, ya jelas beliau pasti punya banyak murid karena beliau juga banyak guru dan juga banyak punya kitab. Nah, masalah kepintaran beliau, ini sudah sedikit kita sebutkan tadi, disebutkan bagaimana kepintaran beliau ketika diuji oleh seorang ulama, ya. Ini bahkan dikisahkan ketika Imam Tajari, Ibn Jarir At-Tabari ini pernah tercana tentang ilmu Arab, ilmu tentang susunan gramer dari syair-syair gitu, ya, bagaimana ilmu Arab, kepakaran dalam ilmu sastra itu, sastra Arab. Jadi beliau belum mempelajari masalah ini lebih dahulu. Akhirnya beliau meminjam salah satu buku Arab dari teman beliau, satu malam besok pagi baru jawab. Itu dengan semua beliau kuasai ilmu Arab itu dalam hanya satu malam saja. Ini di antara kisah-kisah bagaimana beliau dalam menuntut ilmu, begitu cepatnya beliau dalam memahami suatu hal yang apa namanya masalah. Kemudian beliau juga di akhir umurnya beliau buta, ya. Dan beliau juga berguru juga kepada Daud Az-Zahiri. Ya, Daud Az-Zahiri itu imamnya Malab Zahiri, ya. Dan beliau juga membantah Imam Daud Az-Zahiri ini, ya. Beliau bantah berbagai pembahasan-pembahasan Zahiriyah yang beliau melihat, ya, tidak tepat di dalam memahami dalil-dalil tersebut secara zahir. Baik. Tentu maksudnya Zahiriyah ini tekstual yang terlalu berlebihan, ya, tanpa melihat mengumpulkan dalil-dalil yang lainnya. Ini tadi yang saya sebutkan, yaitu Abu Quraib Al-Hamadani Al-Kufi, yaitu dalam kisahnya bersama teman-temannya, yang mana Abu Quraib ini menguji para murid-murid yang pernah belajar kepada dia tadi yang kita kisahkan, ya. Kemudian murid-murid juga menulis bagaimana kekuatan hafalan Imam At-Tabari ini. Karena Abu Bakar min fadl wal ilmi wal zaka wal hifdhi ala ma la yajhulu ahadun. Jadi bagaimana kehebatan Abu Ja'far Al-Mujarrid At-Tabari ini dari keilmuannya, kepintarannya dan hafalannya yang tidak seorang pun yang tidak tahu, gitu maksudnya. Karena dia telah menguasai berbagai bidang ilmu, ya. Kemudian beliau sebutkan sini di antara kepintaran beliau, anna rajulan tazawwaja jariyatan. Ini bentuknya ada seorang menikahi seorang budak, fahabbaha, dan kemudian sangat mencintai wanita yang dinikahi. Kemudian satu kali wanita ini marah, kecewa dengan dia. Faqala laha la tukhatibini bi syai'in illa qultu laki mislah. Jadi kata dia, tidaklah engkau mengatakan sesuatu kecuali aku akan katakan sepertinya kepada kamu. Jadi kata suaminya tadi, apapun yang kamu katakan kepada aku katakan hal yang sama kepadamu, gitu. Akhirnya istrinya karena kesal, dia katakan kepada suaminya, anti talik salasan. Kamu saya talak tiga, itu maksudnya. Lalu qala fa albastu, kemudian si laki-laki tadi enggak mau kan mengucapkan hal itu karena dia sangat cinta sama perempuan ini. Akhirnya bagaimana caranya? Solusinya apa? Padahal tu ala padulil tu ala Imam Nujar, dulu dia disuruh pergi kepada Imam Nujar At-Tabari. Bagaimana solusinya ini? Karena dia tadi sudah mengatakan tidak mengatakan sesuatu kecuali dia akan katakan seperti yang diucapkan oleh istrinya ini. Faqalilkum ma'aha ba'da an taqul laha. Jadi nanti kamu pegang dia, ambil dia dan menjadi istrimu setelah itu katakan kepada anti talak salasa in talaqtuki. Kamu talak tiga kalau aku mentalak kamu. Artinya kan enggak talak jadinya. Kalau aku mentalak kamu. Itu ditunjukkan oleh Imam Jarir At-Tabari bagaimana solusi keluar dari masalah yang dihadapinya dia. Jadi kamu talak tiga kalau saya mentalak. Ya, itu artinya di pastas ana hadal jawab, lalu inilah jawaban yang diberikan oleh Imam Dujari untuk solusi pada seseorang yang dalam menghadapi masalah tadi. Akidahnya tadi kita jelaskan beliau ada akidah Ahlussunnah Jamaah, beliau punya kitab, salah satu kitab beliau tulis itu Sharihus Sunnah atau Ma'alim kalau enggak salah judulnya, dalam judul yang lain. Ya. Nah, kemudian juga kita akidah beliau banyak dinukil oleh para ulama seperti Imam Lalaka'i dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah Jamaah, itu menukil panjang lebar tentang kitab beliau dari Sharihus Sunnah tersebut. Baik, berikutnya mazhab fikih beliau tadi sudah kita sebutkan. Beliau pertama adalah lebih banyak bahkan dianggap bermadhab Syafi'i sebelum beliau sampai pada tingkat sebagai mustahid mutlak, dan akhirnya beliau pun memiliki kemampuan untuk berijtihad sendiri gitu ya dalam mengikuti, dan beliau menguasai berapa mazhab fikih, di antara mazhab Zahiriyah tadi beliau belajar kepada Daud Zahiri, kemudian juga mazhab Abu Hanifah itu Abi Muqatil Abi Rai di Rai, kemudian juga belajar kepada murid Imam Syafi'i yaitu tadi kita Rabi' bin Sulaiman dan juga Al-Muzani, dan juga belajar pada murid Imam Malik yaitu Ibn Wahab Al-Misri. Baik. Tapi banyak ulama ya, yang dari para ulama kalangan Syafi'iyah menyebutkan ketika menyebut biografi tabaqat Syafi'iyah, beliau masukkan bagian dari ulama Syafi'i. Banyak ya kisah juga waroknya beliau, zuhudnya beliau ya, yang tadi sudah sempat kita sebutkan sedikit ya. Pernah beliau diminta oleh Al-Muktafi untuk menulis tentang satu kitab ya, satu kitab yang situ berbicara tentang kalau enggak salah disebutkan di dalam kisahnya, maksudnya di anak Khalifah Al-Muktafi billah, ini itu menimbulkan sebuah kitab Aqawil Ulama Al-Asyati Salim bi khila'an min al-khilaf kilalahu. Ini beliau diminta untuk menulis sebuah kitab kalau enggak salah sini, menjelaskan tentang berbagai pendapat ulama yang telah kita ceritakan tadi. Akhirnya beliau mendapat hadiah dari Khalifah Al-Muktafi, namun beliau tidak mau menerima hadiah tersebut, menolaknya ya. Kemudian juga tadi yang sudah disebutkan kisahnya beliau bersama Muhammad Marwazi Ibn Khuzaimah Waruyani ketika mereka dalam keadaan butuh di Mesir dan kehabisan bekal tadi yang tadi sudah jelaskan bagaimana mereka memiliki sifat yang sangat zuhud dan warak ya. Kemudian beliau juga pernah diminta untuk mengajar, menjadi pengajar di anak khalifah, anak wazir itu Perdana Menteri. Kemudian beliau diberi upah dengan upah yang tidak beliau meminta, tidak lebih dari suatu hal yang wajar. Kemudian karena anak-anak yang beliau ajar tadi bagus, menjadi pinter, bagus-bagus akhlaknya, para ibu-ibu dari istri-istri daripada pejabat-pejabat itu ya memberikan hadiah kepada beliau, dan akhirnya beliau juga tidak mau menerima. Ya, beliau juga tidak mau menerima. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak bertujuan untuk dari mengambil dunia dari melalui ilmu beliau. Banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan tentang bagaimana waroknya beliau dan zuhudnya beliau. Ya. Waktu yang membatasi kita ini, karena berikutnya tentang mihna beliau, yaitu ujian yang beliau sebutkan, yang beliau hadapi dalam hidup beliau. Dari ada beberapa kisah. Di antara beliau tadi diusir dari negeri beliau karena beliau membela Abu Bakar dan Umar yang sering dicelah oleh orang-orang di negeri beliau. Kemudian juga beliau difitnah ketika beliau menulis tentang bantahan terhadap suatu pandangan terhadap hadis Qadar Qum ya. Dan juga tentang adanya orang yang salah paham tentang penafsiran beliau tentang menyapu di atas sepatu ya dalam berwudu. Karena beliau sudah sangat tadi sudah kita sebutkan dalam tafsir seperti yang kita sebutkan tadi Jamil Bayan, dalam hadis ada Tadzibul Athar, kemudian juga ada di dalam tarikh yaitu tarikh Al-Imam Muluk atau Rasul Muluk ya. Jadi itu karang-karang monumental dari beliau, kemudian juga beliau menulis kitab akidah yang tadi kita sebutkan Syariah Sunnah, kemudian juga beliau memiliki kitab dengan usul fikih dan fikih ya, di antara hal yang telah kita sebutkan. Kemudian juga disebutkan ini bagaimana akhlak beliau yang mulia ya. Di antaranya beliau adalah sangat apa namanya tawadhu kepada murid-muridnya ya. Ada kisah satu kali ahda ilaihi Abu Ali bin Ubaidillah al-Wazir Romanan, yang mediakan Roman itu bahasa kitanya ada delima, faqabilahu syakiran wa farraqahu baina jiranihi. Jadi dikasih oleh Perdana Menteri, dia dikasih hadiah dari delima gitu, namun dia ambil kemudian dia bagi-bagikan kepada para tetangganya. Banyak ini hal-hal yang baik untuk kita sampaikan tentang beliau, akhlak-akhlak beliau yang mulia ya. Bagaimana beliau ketika memberikan sebuah dalam keadaan diceritakan oleh murid beliau Ibnu Kamil tadi, dakhaltu ala Tabari wa huwa maridun jiddan. Aku besuk Imam Tabari dan dia dalam keadaan sakit sekali. Dan dia punya anak ma'ab naiya. Dia punya membawa anak dua orang. Pakalim hada ibnuk. Dia tanya, ini anakmu? Iya. Pakal tu naam. Pakal masmu? Siapa namanya? Aku jawab namanya Abdul Ghani. Pakal agnahu Allah semua Allah mengayakannya. Biayshin karena itu apa kunianya? Kultu bi abi rifa'ah. Kemudian dia akan semua Allah mengangkatnya. Rafa'ahu Allah. Kal halaka ghairu, adakah punya anak yang lain? Kultu naam. Asgaru minhu. Lebih kecil dari ini. Pasalah an ismi. Siapa namanya? Abdul Wahab Abu Ya'la. Kala a'lahu Allah. Semua Allah meninggikannya. Laqad takhtarta kunna wal asma, sungguh engkau telah bagus dan memilih nama kunyah untuk anakmu. Kemudian di sini faedahnya ada wal fa'lul hasan mimma tattajihu ilaihi nufus aw nafsu wa tartahu ilaihi khawatir qulub. Di antara akhlak beliau adalah ketika memberikan rasa motivasi kepada orang lain. Jadi ketika beliau bentuk bagaimana mendengar nama seseorang, beliau doakan dan beliau beri motivasi. Ya, seperti nama anaknya umpamanya Abdul Ghani ya, semoga Allah mengayakannya. Ya, kemudian disebut Abi Rifa'ah kunianya, semoga Allah meninggikannya derajatnya. Kemudian juga nama anak yang lain tadi disebutkan namanya Abdul Wahab, Abdul Abu Ya'la, semoga Allah a'lahu Allah, semoga Allah meninggikan kedudukannya. Ini bentuk-bentuk adab-adab ketika berkomunikasi. Jadi beliau memberikan motivasi dan al-fa'al ya, optimisme kepada orang, dalam diri seseorang. Kemudian tadi kita sebutkan ujian yang beliau ya, di antara tuduhan-tuduhan yang tadi disebutkan beliau ada seorang Hafiz Ahmad bin Ali As-Sulaimani aqdha'a fihi faqala kana yad'u lirawafid. Jadi dituduh dia membuat hadis-hadis untuk orang Rafidhah. Tetapi Imam Jarir Tabari telah menjawab hal ini dengan tuduhan bal menjari mengkibar imatul Islam, dan beliau membantah tuduhan ini dalam berapa tulisan beliau, dalam berapa penjelasan beliau dalam akidah beliau. Kemudian sebab-sebab tuduhan itu disebutkan bahwa Ibnu Jarir Tabari menulis hadis tentang Ghadir Qum, kemudian menyimpulkan asar-asar yang terdapat dalam tersebut. Nah, ini di antara hal yang menyebabkan beliau dituduh. Tadi sudah kita jelaskan jawabannya. Kemudian juga bolehnya mengusap di antara dua mata kaki ya, berganti daripada menyucinya. Ini juga kita sudah jelaskan, orang salah paham ketika memahami penjelasan beliau. Buktinya beliau di dalam ayat tersebut menjelaskan hadis-hadis dan juga perkataan para sahabat. Baik. Kemudian hal-hal yang lain masih banyak sebetulnya, waktu yang ya. Tentang masalah mengusap dua mata kaki ini, wa kana ba'dhum yanqul anhu yujizu mashal jurujalain fil wudu. Jadi ada yang menukil dari beliau mengatakan bahwa Imam Tabari membolehkan mengusap itu mengganti daripada mencuci kaki dengan mengusap saja ketika berwudu. Walam nara dzalika fi kutubihi, maka hal ini tidak pernah ditemu dalam kitab beliau. Jadi hanya itu ada nukilan dari beliau, nisbahan sebuah perkataan, dan itu tidak ada dalam kitab. Baladhi fi tafsiri al-amru bi ghaslihima. Tetapi kalau kita lihat tafsir beliau, justru malah perintah-perintah mencucinya, bukan mengusapnya. Dengan dalil kitab sunnah dan asar-asar dari sahabat, ini menunjukkan tidak benarnya apa-apa yang turun kepada beliau. Ya. Kemudian beliau dituduh umpamanya masalah tasyayuk, beliau justru malah menulis bantahan kepada alang akidah Syiah Rafidhah, dia menulis keutamaan Abu Bakar dan Umar dan lainnya. Ini yang dapat kita bahas. Dan beliau wafat tadi setelah meninggalkan banyak ilmu karya bagi umat. Beliau wafat pada tahun 310 Hijriah, ya, di Baghdad, ya. Beliau tinggal dia pada tanggal 28 Syawal, ya, 28 Syawal tahun 310 Hijriah dengan umur sekitar 86 tahun. Itu yang dapat kita kita bahas dalam kesempatan ini. Di antara kitab beliau dalam akidah tadi yang sempat kita sebutkan, At-Tafsir fi Ma'alimiddin, atau disebut dengan Sharihus Sunnah, At-Tafsir fi Ma'alimiddin. Ini menjelaskan tentang akidah beliau, bahwa beliau tidak sedikit pun memiliki hal-hal yang di luar menentrem Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di saat beliau wafat, beliau sangat sakit, beliau menyatakan setiap orang yang pernah memberikan tuduhan-tuduhan tidak benar kepada beliau, beliau memaafkannya, kecuali orang yang mengatakan beliau menisbahkan beliau kepada bid'ah. Dan ini yang berat bagi beliau untuk menerima. Kata beliau, orang mengatakan beliau sesat dalam akidah, itu beliau tidak memaafkannya, karena itu tuduhan yang sangat berbahaya bagi beliau. Dan maka beliau mengatakan semua tuduhan-tuduhan beliau maafkan, apapun yang dituduhkan pada beliau orang tersebut. Cuma satu hal yang beliau tidak bisa berikan maaf ketika beliau dituduh adalah menyimpang dalam masalah akidah. Ya. Ini yang dapat kita bahas. Berikutnya kita kembalikan pada akhir madu kita dari Studio 2 Jesalensi. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan kepada kami pendengar dan pemirsa TV Roja. Semoga yang singkat dapat menambahkan ilmu kita dan kita bisa amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan Anda bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan bagi Anda yang menghubungi kami. Halo. Halo. Belum tersambung. Kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan ini, bisa Anda menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Juga Anda bisa menyampaikan melalui pesan singkat di 0819896543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Palu. Silakan Pak, pertanyaannya. Ini agak melenceng dari tema ini. Bagaimana hukumnya memakai semir warna coklat tua untuk rambut dengan jenggot? Iya. Cukup Pak? Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terima kasih para bapak yang datang dari Palu, semoga Allah Subhanahu wa taala bertanya dari Palu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan beliau semua kita yang berhadir di kesempatan ini. Untuk masalah menyemir selama hanak dengan hanak yang tidak menghalangi sampainya air ke rambut, yang penting tidak boleh dengan warna hitam. Itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi musawat boleh. Jadi orang yang rambutnya mulai memutih atau jenggotnya mulai memutih boleh dengan warna-warna yang ke coklat-coklatan, yang tapi tidak boleh coklat tua pun boleh, tidak boleh adalah warna hitam, itu yang disebutkan oleh Rasulullah yang dibusawat. ya, ya bukan yang hitam. Disebut dengan hana, itu menyebutkan dengan apa namanya itu, memakai ya, celap apa namanya itu, jenggotnya atau rambutnya yang putih dengan warna yang dengan suatu bahan yang ma'ruf disebut dengan hina atau sejenisnya, ya dipakai selama para ulama membolehkan itu coklat tua, coklat yang lebih tua pun memberi, tapi tidak boleh dengan warna hitam. Itu yang dapat kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Bapak tadi yang berada di Palu. Semoga bermanfaat dan kita semuanya juga mendapatkan tambahan ilmu. Selanjutnya di 0218236543 kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang menghubungi nomor kami. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Nurdiar Diri. Silahkan Ibu, pertanyaannya. Ya, terima kasih. Kalau kita simak penjelasan tadi dan kita baca siroh-siroh para ulama, alangkah berat juga mereka menegakkan agama ini. Nah, dengan mengikuti apa-apa yang ada mereka berikan pengetahuan kepada kita, bagaimanakah kita caranya mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan ilmu-ilmu yang telah mereka turunkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, ya. Terima kasih Ibu Nur dari Aitris. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua. Tentu di antara bentuk kita menghargai para ulama kita adalah selalu mendoakan mereka, ya, dan mengucapkan rahimahullah. Makanya setiap kalau para masyayikh, para ustaz selalu ketika menyebut Al-Bukhari rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah, itu salah satu doa. Yang terpenting dari itu semua adalah kita mengamalkan ilmu yang telah beliau sampaikan untuk umat, yang telah beliau wariskan kepada umat, mengamalkan, yaitu suatu bentuk bagaimana beliau akan senantiasa diberi pahala oleh Allah SWT, ya, melalui ilmu yang telah mereka berikan untuk umat. Kemudian juga menteladani mereka dalam perjuangkan agama ini, dengan kesabaran mereka, kesungguhan mereka, ya, itu bagian dari bentuk kita menghargai para ulama-ulama kita, ya. Bukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, ya. Ada yang sebagian orang dalam bentuk menghargai para ulama dengan apa namanya, nembok kuburannya atau hal-hal yang lain-lainnya. Padahal hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang dicegah oleh Rasulullah SAW dalam sunnah beliau, karena beliau menarang la tabnu la tusalli al-qubur wala tabnu alaiha wala tujassisuha. Sebenarnya riwayat Muslim ini, uqama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian salat ke arah kuburan, jangan kalian tembok, jangan kalian cat, yang semacamnya, atau kalian kasih lampu dan semacamnya. Jadi kita mendoakan mereka, mengambil faedah dari ilmu yang telah mereka wariskan, ya, serta menteladani mereka bagaimana mereka di dalam kerajinan mereka untuk ilmu, menyampaikan ilmu, berdakwah, kesabaran mereka. Itu di antara hal-hal yang dapat kita lakukan. Jadi sebenarnya kita juga menghargai para pejuang-pejuang Islam yang lainnya. Kita mendoakan semoga Allah SWT mengampuni mereka dan juga menerima apa-apa yang telah mereka berikan untuk umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan, masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa, di mana ini? Dari Firliana di Situbondo. Silahkan. Barakallahu fikum Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz keluarga. Ya amin. Ini Ustaz, bagaimana dengan para ulama-ulama sekarang atau guru-guru sekarang itu tidak menerapkan para sahabat atau setelah atau para ulama-ulama yang dulu yang dibahas bukan ulama atau para sahabat, malah ulama yang sekarang itu yang tidak ada tuntunan dengan contoh dengan Nabi Muhammad SAW gitu. Itu bagaimana dengan para ustaz atau para kiai-kiai sekarang ini, Ustaz? Mohon jelasan sekron dan kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami oleh Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam menilai ulama-ulama sekarang tetap seperti kita bagaimana menghargai para ulama-ulama yang lainnya, ya, selama petunjuk mereka, nasihat-nasihat mereka berdasarkan Al-Quran Sunnah, sesuai dengan para sahabat, tuntunan para ulama-ulama kita, pendapatnya adalah kita terima, pendapatnya kita ikuti, pendapatnya kita hormati. Kalau ada pendapat-pendapat mereka menyelisih, kita tidak boleh mengikuti, tapi tanpa pula kita harus menghina, melihatukan kehormatan mereka. Kita jawab, kita bantah dengan sesuai dengan ilmu yang ada, ya, dan menjaga kehormatan mereka. Karena para ulama juga mengatakan ma minna illa radun wa murdudun. Tidak ada antara kita kalau sama para orang ilmu berilmu itu kecuali ada yang dibantah, ada yang membantah. Kemudian juga Imam Malik telah memberikan juga suatu kaidah, kun ya khadhu min qawli wa rad illa sahibu hadzal qabr aw ila Rasulullah SAW. Setiap orang selain Nabi SAW berhak untuk diambil dan ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah SAW, ya enggak. Ya, maka para sahabat pun ada istihad yang mungkin setiap mereka yang tidak perlu kita amalkan, perlu tidak boleh kita ambil, ya, istihad yang syad ya, antara mereka umpamanya, dan ada seperti hal-hal yang memain pendapat-pendapat mereka yang menyelisih pendapat-pendapat kibar sahabat yang lain atau ijma' para sahabat, kita tetap menghargai mereka, menghormati mereka, tapi pendapat-pendapat ya yang sesuai dengan kebenaran tetap kita ambil, kita dukung, kita amalkan, kita kembangkan. Adapun pendapat-pendapat menyelisihi ya pendapat para ulama, para sahabat yang lain, kita tentu mungkin mereka berijtihad. Sebenarnya para ulama-ulama kita juga punya ijtihad yang salah. Karena ulama bukanlah orang yang maksum. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa seorang hakim itu berijtihad bisa salah, bisa benar. Jika benar dia dapat pahala dua, jika salah dapat pahala satu. Nah, tetapi bukan berarti kesalahannya harus kita ikut. Kalau kita sudah tahu berdasarkan informasi, penjelasan dari ulama yang lain menunjukkan bahwa pendapat itu pendapat yang lemah, pendapat yang keliru atau salah paham, ya, maka kita perlu mengikuti hal yang benar tanpa harus juga ya menjatuhkan, menyalah-nyalahkan sesuatu yang tidak salah atau mengurangi kehormatan kepada mereka. Namun kita tetap menjaga kehormatan kita, menghormati mereka walaupun kesalahannya dikritik. Dan itu yang terjadi di masa sahabat pun. Mereka ada yang mengkritik Abu Bakar, mengkritik Umar, bahkan Umar juga pernah dikritik oleh seorang wanita yang ketika Umar hendak menentukan ukuran terhadap mahar, ya, Umar menerima ini dengan lapang dada. Begitu juga kita sebagai seorang ustaz, jika mendapatkan kritikan, mendapatkan nasihat, mendapatkan masukan, kita tetap menghargai pendapat-pendapat itu, dan kita jika itu adalah benar wajib kita terima, bukan harus kita mempertahankan ego kita, kesombongan diri kita atau merasa lebih tahu dan seterusnya. Tetap bagaimana para ulama dahulu saling berikan nasihat sama mereka, saling berikan jawaban. Sebab tadi Imam Tabari membantah ketika ada melihat ada suatu ulama salah menjelaskan, belum menulis kitab, ya, seperti belum membantah tentang hadis Ad-Dhum, kemudian membantah juga tentang Daud Az-Zahiri, kemudian juga berapa hal lain, belum melihat juga di negeri beliau berkembangnya madhab Syiah Rafidhah, belum menuliskan bagaimana kemuliaan Abu Bakar dan Umar. Nah, begitu para ulama tetap menyampaikan kebenaran, ya, dan tetap menyuarakan kebenaran dan sampai waktu yang sama, tapi tidak boleh melakukan kezaliman. Jadi yang harus bersifat dengan al-adlu, dengan adil wal insaf, jujur, ya, tanpa melebih-lebihkan. Kesalahannya hanya 5 disebutkan 7 itu enggak benar, itu zalim namanya kita. Enggak boleh, ya. Nah, ini di antara sikap yang harus kita ambil ketika melihat ada pendapat-pendapat para ustaz punnya, ya, pasti punya kesalahan, pasti banyak mungkin. Apalagi kalau sering ngajar, pasti akan banyak hal-hal yang lupa, hal-hal yang keliru, pasti. Tapi hal-hal itu akan dikoreksi oleh ustaz yang lainnya, ya, atau dia sendiri akan merujuk pendapat itu kembali, merubah atau mungkin salah memahami, maka dia orang biasa. Makanya Imam Syafi'i pun memiliki pendapat qaulul qadim qaulul jadid, dan banyak sekali para ulama-ulama. Imam Ahmad juga ada beberapa permasalahan, beliau memiliki beberapa pendapat. Ini menunjukkan bahwa para ulama itu selalu belajar, mereka selalu belajar, ya, ketika mereka mendapat informasi dan berkembang ilmunya, bertambah ilmunya, dia melihat ada hal-hal yang sebelumnya, ada hal yang perlu dikoreksi dari pendapat-pendapat beliau. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami bacakan dari pertanyaan pesan singkat. Nampaknya ini pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Saya memiliki anak-anak yang saya inginkan nanti mereka ini menjadi orang-orang yang mewarisi para nabi, yaitu dengan ilmu dan bisa mengamalkannya dan mengajarkannya kepada umat. khususnya untuk keluarganya sendiri. Namun permasalahannya saat ini lingkungan dan zaman seperti ini tidak sepertinya tidak mendukung dan memungkinkan anak-anak kita ini untuk suka belajar, fokus dalam menuntut ilmu dan menyenangi ilmu. Akan tetapi di masa kanak-kanak saat ini mendukung banyak bermain. Nah, bagaimana caranya Ustaz supaya cita-cita saya ini terwujud? Silakan Ustaz. Baik, ini adalah harapan kita semua ya. Kita tetap berusaha maksimal semampu kita untuk menjadi anak-anak kita menjadi anak yang terbaik, menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa ya. Tetap kita berusaha. Tidak sedikit juga, walaupun kondisi yang begitu tidak mendukung, banyak, betapa banyak juga anak-anak yang alhamdulillah mereka dengan kondisi yang keterbatasan, mereka juga banyak yang hafal Al-Quran, banyak mereka yang juga rajin untuk ilmu. Kita jangan melihat kondisi yang ada saja, tapi kita juga perlu mencari celah di tantangan, karena di dalam tantangan kan ada peluang-peluang untuk kita mencari kebaikan. Maka justru kita gunakan peluang-peluang itu, mencari peluang di dalam saat adanya tantangan itu sangat penting bagi kita. Jadi semoga dengan hal itu kita justru dengan beratnya tantangan kita akan motivasi kita untuk cari jalan-jalan terbaik untuk menyelamatkan anak dan keluarga kita. Mungkin dengan mengatur waktu, terutama ya waktu, kapan waktu anak kita yang harus boleh keluar rumah bermain sama temannya, kapan anak kita harus sudah masuk di rumah belajar. Ya, banyak teman-teman yang subhanallah kadang-kadang anaknya tidak masuk pondok tahfiz, tapi anaknya subhanallah hafal Al-Quran, kemudian juga hafal mutu-mutun ilmiah. Kenapa? Karena dia punya kedisiplinan, punya keteraturan dalam rumah tangganya. Yang pemanya kalau sudah habis asar enggak boleh lagi main pemanya. Nanti atau habis asar belajar dulu sebentar, murojaah 1 jam 2 jam setelah itu baru main keluar. Jadi karena memang mungkin anak-anak yang masa usia-usia sekarang memang agak sulit dengan kondisi yang kita. Tapi kita tidak perlu membiarkan mereka. Tetap berusaha maksimal lakukan hal-hal yang terbaik. Yang penting itu rutin. Kalau seandainya kita biasa mendidik anak kita 1.5 jam saja atau 1 jam saja atau 1.5 jam saja setiap hari bersama mereka, mampu mendengarkan bacaan mereka, Al-Quran mereka, murojaah mereka, insyaallah suatu saat kita akan melihat suatu hasil yang maksimal, ya, hasil yang membahagiakan. Jangan kita terlalu fokus dengan kondisi anak, tapi kita harus buat konsep yang membuat bagaimana anak-anak kita senang belajar, senang pada ilmu, ya, dengan berbagai cara, metode, ya. Kemudian kalau memang kita sulit di rumah, ya tentu terpaksa kita serahkan kepada lembaga-lembaga yang bisa menjauhkan mereka dari perbuatan membuang waktu. Begitu barangkali. Ataupun kalau di rumah kita bisa mengatur seperti tadi, waktu kapan kita atur mereka, kapan waktu mereka boleh main, kapan waktu mereka harus berada di rumah dan belajar. Barangkali begitu, ya, masih bisa diminta pendapat-pendapat para ustaz-ustaz yang lain, bertanya pada pengalaman-pengalaman para ikhwan yang telah bisa juga mengatur kondisi walaupun dalam situasi yang dia memiliki lingkungan yang tidak mendukung, namun mereka tetap bisa berbuat yang terbaik untuk keluarganya. Kita yang lebih penting lagi adalah pertama setelah berusaha, yang pertama dan utama adalah berdoa kepada Allah SWT. Setelah itu baru kita berusaha maksimal. Insya Allah dengan usaha yang kecil pun berkat doa dan keberkahan dari Allah itu hasilnya akan besar. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk antum, untuk para pemirsa dan pendengar yang telah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah SWT berkahi waktu kita, keluarga kita, dan segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian hal-hal yang kurang jelas ataupun hal-hal yang keliru. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.